Sura mangpenduanna Yahya. To malabiku, to kupuindo sintong anak. Indo to napilei mo puang alatala na anak kami to kupakamoja tongan. Na teda na aku manda, apa yang asan to tau nisen mo pengajaran tongan pakamoja to kamu. Sanga matappa kamu lakojo pengajaran tongan ami turu taruhi. Aku Yahya mesa pe kamberan jamaah nuki ite sura. Dena upa na barakaiki na kamasetoki ambe puang Allah Ta'ala. Sola puang ta puang Isa Almase anak Allah Ta'ala. Na bengki kamasandangan antai seni to pengajaran tongan ta si pakamoja to. Indo gajarion atong kusadingi kumua. Den anak kana Indo datan turu pengajaran na puang Allah Ta'ala. Susi tomang kamu na parentang ki puang. Indo, neta ada na la si pakamoja ki solangasan. Ia te kuki, tangia parenta baru. Apa mang kami ki dipauan, tonta mane matappa lako puang Isa. Si pakamoja batunanna, nturu miki parentana puang Allah Ta'ala. Na ia to parenta, misading mo, tom ni mane matappa. Ia matukumua, ladatan kamu si pakamoja. Uda tompala salah tahu malebang lelei tondok. Ia tulah ko tahu teda na aku ikumua mentolino moto puang Isa. Ia tomangkada susi joo tompala salah tahu na ton newa Almase. Ia mo joo mijagai melo itu apa kipengkul leimo. Pugauki amidatan matappa ala ko puang Isa. Ia ke teda mo mi matappa. Teda milan nampa katuan melo teda capana. Jo mai puang Allah Ta'ala. Ia toto siang katapai pengajaran na Almase. Apa nakabudai itu pengajaran lain? Teda ia namesa penawa sola puang Allah Ta'ala. Apa ia toto datan turu pengajaran na Almase? Mesa penawa ia sola ambe na anak. Jadi ia kedeni tau ratu. Na teda na pengajaran na Almase na pang pengajaran. Danggi mitarime mentama bolami. Na danggi to sujui. Ia toto sujui, toto susi joo. Padai tonturu todai to panggaukan gajana. Gajah buda pa to paralu laku pawan kamu. Apambai la abimelo kedanggi omana diuki. Ia keden na eloran na puang lamale na mati. Ta sipang kada-kada antamario tongan. Masalang todai to anak kuremi jomai sile tomi baine. To napile to omo puang Allah Ta'ala. Padamo yolo to.